seketika saat perasaanku sedang kau genggam. Ku tahu itu hanya rasa takut yang tak pasti dari dirimu. Tapi mengapa kau masih saja ada di sampingku? Terus menjadi nangan hidupku.